الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha, membaca Al-Qur'an dengan cara tartil dan memperbagus, mengindahkan suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Apa yang boleh sebutkan pada judul pembahasan ini, kedua-duanya merupakan perkara yang dianjurkan. Yang pertama, membaca Al-Qur'anul Karim dengan cara tartil. Dan nanti akan kita terangkan apa makna tartil. Dan yang kedua, berusaha untuk membaguskan dan memperindah suara ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilul Qur'ana tartilan la hadzan wa la ajalatan. Bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau. Yang dimaksud perintah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartilan." Dan bacalah Al-Qur'anul Karim dengan cara tartil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk membaca Al-Quran secara tertil. La hadzan wa la ajalatan. Tidak dengan cara hadz dan tidak pula dengan cara ajalah. Jadi di sini ada tiga istilah. Ada yang disebut al-hadz. Ada pula yang disebut al-ajalah, dan ada pula yang disebut tartil. Yang dimaksud tartil, kata para ulama, i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, memberikan setiap huruf haknya. Yani ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia membaca Al-Qur'anul Karim dengan cara mengeluarkan setiap huruf itu dari makhrajnya, dengan makhraj. Demikian pula sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Apabila di sana terdapat mad, maka dibaca dengan mad. Dan setiap huruf diberikan haknya dan mustahaknya. Ketika ha, maka dia membaca ha. Kha, dia membaca kha. Za, za, ja, dan seterusnya. Membaca dengan cara mufassarah. Kalimat-kalimat yang disebutkan itu jelas. Ini yang dimaksud tartil. Yang kedua al-hadz. Al-hadz huwa al-qira'atu as-sari'ah. Bacaan yang cepat. Namun masih dalam batas di mana seorang membaca dengan benar, memberikan hak dan sifat dari bacaan, dari kata-kata atau kalimat yang terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang disebut al-ajalah. Kata para ulama, al-ajalah itu lebih cepat daripada hadz. Jadi al-ajalah bacaannya lebih cepat. Al-hadz cepat tapi lebih lambat dibandingkan ajalah. Dan yang terbaik adalah tartil. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal qira'atan mufassara harfan harfan. Namun bacaan beliau bacaan yang jelas. Ya, harfan harfan maksudnya perkata-kata, kalimat-kalimat. Kata per kata. Dia membacanya dengan jelas. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, jelas kalimatnya. Itulah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana yurattilu surah hatta takuna atwala minha. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah itu dengan tartil, sehingga surah yang pendek itu menjadi lebih panjang daripada surah yang lebih panjang darinya. Ya, maksudnya surah yang pendek, misalnya seperti surah itu Al-Anfal, karena dia membaca dengan tartil, ya, sehingga selesainya lama, seperti lamanya seorang membaca surah yang lebih panjang dari suratul Anfal, misalnya lebih panjang dari suratul Al-An'am atau lebih panjang dari suratul A'raf. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, hatta takuna atwal min atwala minha. Sehingga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca secara tartil sehingga bacaan beliau, bacaan dari surah yang pendek itu lebih panjang. Lama selesainya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, membaca secara tartil, ya, tapi bacaan yang dia baca sedikit, atau membaca dengan hadz, membaca dengan cepat, namun dia bisa membaca lebih dari satu surah. Misalnya seorang membaca dengan tartil suratul Anfal. Dia ketika membaca suratul Anfal secara tartil, dia hanya bisa menyelesaikan satu surah. Namun apabila seorang membaca dengan cepat, dengan hadz, dia bisa membaca suratul Anfal ditambah dengan suratul Taubah. Ya. Dan mungkin waktu selesainya sama atau kurang lebih. Mana yang lebih afdal? Membaca ayat yang pendek tapi tartil, atau membaca surah-surah yang panjang tapi dibaca dengan hadz? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat bahwa Yang afdal membaca dengan tertil, walaupun sedikit. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan dipilih oleh Ibnu Sirin. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang afdal baca dengan cepat, dengan hadz, tapi dia bisa mendapatkan dua surah misalnya. Tidak hanya satu surah. Maka pendapat yang kedua, yaitu mempercepat bacaan dan mendapatkan surah yang lebih banyak, ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah, dari madhab Syafi'i. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika mengkompromikan antara dua pendapat ini, kata beliau, "Wattahqiqu anna likullin min al-isra'i wa tartil jihata fadlin." Secara tahqiq, bahwa setiap dari membaca dengan cara cepat atau membaca dengan tartil, itu masing-masing memiliki keutamaan. Ada sisi keutamaannya. Bisharti an yakuna al-musri'u la yukhillu bi syai'in min al-hurufi wal-harakati was-sukuni wal-wajibat. Di mana orang yang cepat membaca Al-Quran itu syaratnya dia tidak menghilangkan sesuatu dari huruf atau harakat atau sukun atau perkara-perkara yang wajib dengan mempercepat bacaan. Jadi yang menjadi pembahasan kita ada seorang yang mempercepat bacaannya tapi masih memberikan haknya. Apakah yang demikian itu lebih afdal dalam keadaan dia mampu membaca ayat-ayat yang lebih panjang atau membaca surah yang pendek tapi dengan cara tartil? Dua pendapat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, masing-masing memiliki keutamaan dengan syarat ketika dia membaca dengan cepat tidak menyebabkan hilangnya satu huruf atau kata perkata yang terdapat di dalam kitabullah azza wajal. Fala yamtani ay yufaddala ahaduhuma al-akhar wa ay yastawiya, maka tidak mengapa pula untuk dikatakan salah satunya lebih afdal daripada yang lain atau hukumnya sama. Fa inna man rattala wa ta'ammal kaman tasaddaqa bijawahir bijawharatin wahidatin muthammina. Kata beliau, orang yang membaca dengan cara tartil, ya, betul dia pelan dan betul dia hanya mendapatkan satu surah misalnya, satu suratul anfal, dia tidak mampu lebih dari itu, maka dia ibaratnya seperti orang yang bersedekah dengan perhiasan, satu perhiasan tapi mewah, mahal. Ya, perhiasan yang harganya 10 juta misalnya. Tapi cuma satu, harganya 10 juta. Nah, wa man asra'a kaman tasaddaqa bi'iddati jawahir. Dan orang yang membaca dengan cepat itu seperti orang yang bersedekah dengan bermacam-macam permata itu. Banyak permatanya. Walakin qimatuha qimatul wahidah. Namun nilainya tidak seperti nilai yang pertama tadi. Yang pertama tadi harga perhiasannya itu sampai 10 juta. Ini contoh bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim secara tartil dapatnya sedikit. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan banyak permata. Ya, banyak permata. Tapi nilai dari permata itu masing-masing berharga 1 juta misalnya, jumlahnya 10. Ya. Sehingga kalau 1 juta di jumlah 10 berarti ya sama 10 juta juga. Ya. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Perumpamaannya. Waqad takunu qimatul wahida akthar min qimatil ukhrayat. Sehingga boleh jadi satu tapi nilainya itu menyamai perhiasan-perhiasan yang berbilang. Demikian pula seorang membaca Al-Qur'an Karim secara tertil, dia hanya membaca Al-Anfal karena lama baru selesai. Sementara yang membaca dengan dengan cepat tanpa menghilangkan kaidah-kaidah tajwid, tanpa menghilangkan huruf-huruf yang terdapat di dalam kalimat tersebut, sehingga dia membaca dengan cepat dan bisa menghabiskan 3 surah misalnya Al-Anfal, kemudian At-Taubah, kemudian surah Yunus, 3 surah. Kata beliau, ya 3 surah ini sama seperti nilainya orang yang membaca Al-Anfal saja ya, yang disertai dengan tertil. Seperti itu perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Hendaknya engkau membaca. Jadi ini dikatakan kepada ahlul Quran di dalam surga ketika dia akan menaiki tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dan teruslah engkau naiki tingkatan surga, dan bacalah dengan tertil sebagaimana engkau membaca dengan tertil ketika di dunia. Karena sesungguhnya tempat tinggalmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini yang diperintahkan seorang untuk menaiki tingkatan surga sambil membaca Al-Qur'an Karim. Kata beliau, hadza fihi al-ajrul azim wal fadlul kabir 'inda Allah subhanahu wa ta'ala lilladzi yukthiru min qira'atil Qur'an. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang besar, anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memperbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Wa zahiru hadha al-lafdhi thubutu hadha al-ajr bi mujarradi ay yukthira min qira'ati al-Qur'an walau kana al-mar'u ghayra hafiz. Dan zahir dari hadis ini ya, bahwa pahala ini dia akan diperintahkan terus menaiki pintu tingkatan surga, bahwa pahala ini kata beliau sekedar seseorang memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Walaupun orang yang membaca Al-Qur'an ini tidak menghafalnya, dia memperbanyak baca Quran, misalnya melalui mushaf, dia terus membaca, rajin membaca Al-Qur'an Karim. Zahir dari hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa ini tidak khusus bagi orang yang menghafal Quran. Namun bagi seorang yang memperbanyak walaupun melalui mushaf. Wa dzalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala yulhimu man akthara qira'at al-Qur'an yawm al-qiyamah ay yastahdhir al-Qur'an al-Karim, di mana Allah Azza wa Jal akan memberikan ilham kepada orang yang memperbanyak membaca Al-Qur'an pada hari kiamat. Jadi seakan-akan Qur'an itu dia hafal, dihadirkan dalam hatinya sehingga dia terus membaca. Kenapa? Karena ketika di dunia dia rajin membaca Al-Qur'an Al-Karim walaupun dia tidak menghafalnya. Fayaqra'u wa yurattil kama ويرتل وكلما قرأ ورتل ارتقى في درجات الجنة يعني ترتفع درجته في الجنة. Maka dia membaca, dia terus membaca dengan tertil. Setiap kali dia membaca dan mentertil bacaannya, maka dia naik ke tingkatan-tingkatan surga. Karena surga itu semakin naik tingkat, semakin istimewa, semakin mulia. Naam. Lalu kata beliau, وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَ هَذَا الْحَدِثِ فِي مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَلَكِنَّ الْمَعْنَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ فِي مَعْنَ هَذَا الْحَدِثِ. Ada kemungkinan pula hadis ini berlaku bagi orang yang menghafal Quran. Jadi kalau kamu menghafal juz amma saja misalnya, maka itu yang kamu dapatkan. Kamu terus membaca bagi yang menghafal Quran. Namun kata Syekh Muhammad Bazmul rahimahullah hafizahullah ta'ala, yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahkan bagi orang yang tidak menghafal Quran, kalau dia rajin membaca Al-Quran Al-Karim di dunia, maka pada yaumul qiyamah dia akan diperintahkan terus naik ke tingkatan-tingkatan surga. Ini menjelaskan kepada kita ikhwan pentingnya memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Sempatkan waktu-waktu yang kosong dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, atau di tempat-tempat yang lainnya, menyempatkan. Tidak menghafal ya baca dari mushaf. Ini ma'asyara alaikum rahimahumullah. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafidhakumullah.